Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada penjelasan tentang azab kubur, kemudian wajibnya kita berlindung dari azab kubur, lalu penjelasan tentang fitnah kubur, dan keterangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Maka berikutnya di halaman 328 Imam Al-Qurtubi rahimahullah akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan azab di akhirat. Dalam hal ini kaitannya dengan neraka, karena sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa azab itu terjadi dua kali, azabul qabr dan azabul akhirah, azab kubur dan azab akhirat, yakni azab neraka. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Zakarallahu azza wa jalla an-nara fi kitabihi wa wasafaha ala lisani nabiyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala azza min qail, kalla innaha lada nazza'atan lishawa. Allah azza wa jalla di dalam kitabnya telah menyebutkan ihwal neraka dan sifat-sifatnya. Disampaikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hal ini dalam sabdanya. Di antara firman Allah azza wa jalla yang menerangkan tentang neraka adalah Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-15 dan 16. Allah berfirman, kalla innaha lada, sungguh

bahwasannya neraka itu ketika diciptakan, para malaikat terkaget-kaget. Mereka merasakan hawa panas yang keluar dari neraka tersebut. Qala Maimun bin Mihran, berkata Maimun bin Mihran, lamma khalaqallahu jahannam amaraha fazafarat zafratan falam yabqa fis samawati sab'i malakun illa kharra ala wajhihi. Kata Maimun bin Mihran, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jahannam, maka Allah memerintahkan kepada jahannam itu agar mengeluarkan hawa panas. Seluruh malaikat yang ada di langit kharra ala wajhihi, tersungkur, tertunduk, sujud. Faqala lahumul jabbar jalla jalaluhu irfa'u ru'usakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditujukan kepada para malaikat, angkat kepala-kepala kalian. Amma alimtum, perlu kalian ketahui, anni khalaqtukum li ta'ati wa ibadati. Aku ciptakan kalian adalah semata-mata agar kalian taat kepadaku dan beribadah kepadaku. Wa khalaqtu jahannam, adapun aku ciptakan jahannam ini, neraka ini, li ahli maksiyati min khalqi, bagi yang bermaksiat kepadaku dari kalangan makhluk ciptaanku. Faqalu, maka para malaikat berkata, Rabbana la na'manaha hatta naro ahlaha. Para malaikat berkata, ya Rabb, kami tidak merasa aman. Kami tetap merasa takut. Hatta naro ahlaha, sampai kami benar-benar melihat siapa yang menghuni neraka tersebut. Fadzalika qauluhu ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Inilah maksud dari firman Allah tabaraka wa ta'ala di Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57, sesungguhnya mereka sangat berhati-hati dan terhadap Rabb-nya karena mereka sangat takut kepada Rabb mereka. Maka fannaru azabullah, api neraka itu adalah azab Allah. Api neraka adalah azab Allah. Allah jadikan api neraka itu untuk mengazab para penghuninya, para penghuni neraka. Fala yambagi li ahadin an yu'adzab biha, maka tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk menyiksa sesuatu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan api. Karena hanya Allah lah yang punya kuasa untuk mengazab makhluknya dengan api. Kita tidak boleh menyiksa binatang dengan api. Kita tidak boleh membakar binatang meskipun mengganggu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, la tu'adzibu bi'adzabillah. Tidak boleh ada yang mengazab dengan api, yang menyiksa dengan api, illa rabbun nar, kecuali pemilik api. La tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kalian menyiksa dengan siksaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kepada kita semua agar berhati-hati menjaga diri dari ancaman api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yastatir minan nar walau bisyikkit tamrah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melindungi dirinya dari ancaman api neraka walaupun dengan sebiji kurma, maka lakukanlah. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan hal yang demikian melainkan karena beliau tahu bahwa ancaman azab neraka itu luar biasa. Selanjutnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, babun ma ja'a fi jahannam wa annaha adrakun. Bab tentang jahannam, dan jahannam itu bertingkat-tingkat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di tingkatan neraka yang paling rendah, yang paling bawah. Fannaru darakatun sab'ah. Maka neraka itu memiliki 7 tingkatan. Ay tabaqat wa manazil. 7 tingkatan, 7 tahapan. Wa inna ma qala adraqun wa lam yaqul darajat li isti'malil arab li kulli ma tasafala darakun. Walima ta'ala darajun. Dikatakan adrak bukan darajat. Sebenarnya dalam bahasa Arab tingkatan itu darajat. Tetapi khusus tentang neraka tidak disebut darajat, namun disebut darakat, adrak. Karena orang-orang Arab mereka menggunakan kata darak ini untuk sesuatu yang rendahan. Untuk sesuatu yang rendahan namun bertingkat-tingkat. Kalau untuk sesuatu yang tinggi dan bertingkat-tingkat disebut daraj, darajat. Maka fayaqulu lil jannah daraj walin nar darak. Surga disebut daraj, bertingkat-tingkat atau darajat. Sedangkan neraka disebut darak atau darakat atau adrak. Fal munafiqun fid darkil asfali minan nar. Di dalam Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang munafik ada di darkul asfal, tingkatan yang paling rendah dari neraka. Jadi segala sesuatu yang rendah kemudian bertingkat-tingkat itu disebut darkun atau darokat. Sedangkan sesuatu yang tinggi dan bertingkat-tingkat disebut daroja. Wahiyal hawiyah. Tingkatan neraka yang paling rendah adalah hawiyah. Li ghaladi kufrihim. Orang-orang munafik menempati neraka hawiyah yang merupakan tingkatan neraka paling rendah itu karena kerasnya kekufuran mereka, beratnya kekufuran mereka. Kalau tingkatan neraka yang paling tinggi, ya, tingkatan neraka yang paling tinggi itu jahannam, sebagaimana nanti akan disebutkan. Wa dzakara Ibnu Mubarak qala akhbarana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Khaisamah an Ibni Mas'udin fi qawlihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar qala tawabit min hadid tasammat 'alaihim fi asfalin nar. Ibnu Mubarak menyebutkan riwayat, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail, dari Khaisamah, dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di tingkatan yang paling rendah dari neraka. Qala tawabit min hadid, berupa peti-peti, semacam peti-peti dari besi. Tasammat 'alaihim fi asfalin nar, menutupi mereka dari bawah neraka. Wa qala wa akhbarana Ibrahim bin Harun al-Ghanawi qala sami'tu Hitan bin Abdullah ar-Raqashi yaqulu sami'tu Aliyan yaqul hal tadruna kaifa abwab jahannam qala hiya mithlu abwabina hadhihi qala la bal hiya hakadha ba'daha fawqa ba'din. Disampaikan dari Ibrahim bin Harun, dia mengatakan, saya pernah mendengar Hitan bin Abdullah ar-Raqashi berkata, saya pernah mendengar sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, apakah kalian tahu bagaimana pintu-pintu jahannam itu? Qala, kemudian dijawab, hiya mithlu abwabina hadihi, apakah dia seperti pintu-pintu yang ada di dunia seperti ini? Qala, Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak. Bal hiya hakadha ba'duha fawqa ba'd, akan tetapi pintu-pintu jahannam itu sebagiannya berada di atas sebagian yang lainnya, ya. Jadi modelnya dari bawah terus, bukan seperti ini, ya. Dan itulah yang menutupi setiap penghuninya. Maka nampak seperti peti-peti, bertingkat-tingkat. Yang paling rendahnya sekali lagi adalah al-hawiyah. Itulah yang akan dihuni oleh orang-orang kafir, munafikin. Wa qala al-ulama a'la darakat jahannam wa hiya mukhtassah bil 'usat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berkata bahwa tingkatan jahannam yang paling, tingkatan neraka yang paling tinggi adalah jahannam. Wahia mukhtassah bil 'usat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikhususkan bagi orang-orang yang bermaksiat dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Meskipun jahannam itu menjadi tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan neraka, tetaplah posisinya rendah, di bawah. Karena yang tinggi secara mutlak itu adalah jannah, surga. Ya. Dan tidak mustahil sesuatu yang rendah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana tidak mustahil sesuatu yang tinggi itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Setelah jahannam, di bawahnya adalah ladha. Neraka ladha. Yang tadi kita baca, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa, yang apinya itu akan membakar kulit-kulit manusia, bukan kulit tubuhnya saja tetapi kulit kepala. Kulit kepala itu akan terkelupas. Thummal hutamah, berikutnya ke bawah lagi adalah hutamah. Thumma sa'ir, setelah itu ke bawah lagi sa'ir, neraka sa'ir. Thumma saqar, lalu berikutnya ke bawah lagi neraka saqar. Thummal jahim, selanjutnya neraka jahim. Thummal hawiyah, dan yang paling bawah sekali yang merupakan dasar neraka adalah hawiyah. Ya. Kalau diurutkan dari atas maka jahannam dulu. Baru kemudian ladha. Setelah itu hutamah. Setelah itu sa'ir. Setelah itu saqar. Setelah itu jahim. Dan kemudian hawiyah. Kalau diurutkan dari bawah, maka hawiyah. Di atasnya jahim. Lalu saqar. Lalu sa'ir. Terus hutamah. Kemudian ladha. Dan jahannam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya di halaman 342 Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan tentang keadaan api jahannam dari segi panasnya. Ternyata api neraka jahannam ini juga memiliki panas yang dahsyat. Padahal kita tahu jahannam adalah tingkatan yang paling tinggi dari neraka. Tetapi memiliki panas yang dahsyat. Panas yang sangat luar biasa. Rawa Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narukum allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Diriwayatkan dari Malik dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian yang biasa kalian nyalakan di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Satu berbanding 70. Kalau satu juz api yang ada di dunia, maka itu sama dengan 70 juz api yang ada di neraka jahannam. Bagaimana dengan panasnya? Ternyata sama. Perbandingan panasnya pun sama. Tujuh puluh juz panas api jahannam. Itu sama dengan satu juz panas api yang ada di dunia. Satu juz api yang ada di dunia, kalau kita terbakar dengan api tersebut, hancur tubuh kita, terasa perih dan sakit. Jangan seluruh tubuh kita, satu bagian dari anggota tubuh kita terkena panasnya api yang ada di dunia ini. Itu sudah menyakitkan. Ya. Sudah menyakitkan. Walaupun hanya terasa oleh satu anggota tubuh tersebut. Tetapi api jahannam, ketika sebagian anggota tubuh kita terbakar olehnya, maka rasa panasnya akan sampai ke dalam jantung kita, hati kita. Narullahil muqadah. Api neraka itu adalah api Allah yang Allah nyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang rasa panasnya sampai ke dalam hati, jantung. Jari kita terbakar. Entah oleh lilin atau korek api, ya, yang dinyalakan. Sakit. Luka jari kita. Mungkin hanya jari ini saja yang merasakan sakitnya, panasnya. Tetapi jika terbakar oleh api neraka, maka panasnya akan dirasakan oleh seluruh tubuh. Hingga ke hati, jantung. Qala Rawahu Ibnu Majah An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam Laula annaha utfi'at bil ma' marratain ma kana li ahadin fiha manfa'ah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Narukum hadihi, api kalian ini yang ada di dunia, juz'un, adalah satu bagian, min sab'ina juz'an min nari jahannam. Satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Seandainya disiram air, sekalipun dua kali disiram air, maka api itu tidak akan padam. Sementara api yang ada di dunia ini, ketika menyala kemudian kita siram dengan air, mati. Tapi api yang dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka, di jahannam, tidak akan pernah mati. Azab fauqa azab. Azab neraka itu adalah azab di atas azab. Penderitaan yang dirasakan oleh penghuni neraka adalah penderitaan di atas penderitaan. Tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Wal-iyadubillah. Qala rawa muslimun An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yu'ta bi an'umi ahli dunya yaumal qiyamah min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nar sabghatan thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqul la wallahi ya rab. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang menjadi penghuni neraka, di mana saat di dunia ia termasuk orang yang mendapatkan banyak nikmat. Lalu orang itu akan dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan. Lalu dia akan ditanya, Hei Ibnu Adam, apakah engkau lihat ada kebaikan di dalamnya? Apakah engkau merasakan ada kenikmatan di dalamnya? Dia menjawab, tidak wallah ya Rob, tidak, demi Allah wahai Rob, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan. Padahal hanya satu kali celupan. Lalu bagaimana kalau seandainya terus-terusan berada dalam neraka? Tidak ada yang namanya kebaikan, tidak ada kenikmatan, yang ada hanyalah azab di atas azab. Semuanya hidup di dalam neraka dengan azab. Baru satu kali dicelupkan ke dalam neraka, ditanya, kamu dapat kebaikan? Apakah kamu rasakan ada kenikmatan di dalamnya? Demi Allah tidak, wahai Rabb. Sungguh azab yang mengerikan. Azab yang sangat dahsyat. Ini merupakan penghujung dari azab yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita mau selamat dari azab neraka, maka kita harus menyelamat diri dulu dari azab kubur. Kalau kita selamat dari azab kubur, maka yang berikutnya akan lebih ringan. Tetapi kalau tidak, maka kita akan merasakan penderitaan terlebih dahulu di alam kubur, baru kemudian penderitaan yang berikutnya yang lebih dahsyat lagi di neraka. Apakah akan ada jeda siksa yang dialami oleh penghuni neraka di dalam neraka? Tidak. Tidak pernah ada jeda. Mereka tidak akan pernah merasakan istirahat dari merasakan azab. Azab itu terus datang bertubi-tubi. Meski tubuh mereka hancur, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disiksa lagi, terus seperti itu. Betapa sakitnya kita. Betapa susah payahnya kita di dunia ini ketika dapat penderitaan. Sedih rasanya ketika kita merasakan ada sebagian anggota tubuh kita terluka sehingga kita tidak mampu jalan. Sedih rasanya kita merasakan penderitaan yang sangat berat. Tangan kita patah. Kita merasakan susah payahnya. Kita menderita. Meskipun sebenarnya itu hanya sementara. Nanti juga bisa disembuhkan di dunia. Di akhirat. Di neraka. Lebih dari itu. Ketika kita merasakan azab, merasakan penderitaan, maka itu akan terjadi selama-lamanya. Terus-terusan. Qala wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian berikutnya, pada hari kiamat nanti juga akan didatangkan orang yang sebenarnya sewaktu di dunia dia susah, tetapi menjadi penghuni surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah, lalu dia akan dicelupkan, dimasukkan ke surga sebentar, tidak lama, hanya sebentar, sekejap. Seperti kita menyelupkan sesuatu ke dalam air sebentar, lalu kita angkat lagi. Fayuqalu lahu, dia akan ditanya, hal ra'aita bu'san qattun? Hal marrabika syiddah qattun? Apakah engkau merasakan ada kesusahan di dalamnya? Apakah engkau melewati kesulitan-kesulitan di dalamnya? Fayaqul, dia akan menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Rabb. Ma marra bi bu'sun qat, aku tidak pernah merasakan adanya kesulitan. Wa la ra'aitu syiddatan qat, aku pun tidak pernah melihat sesuatu yang menyulitkan. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Semuanya dipenuhi dengan nikmat. Apakah akan terhenti sejenak nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga ketika mereka berada di dalam surga? Tidak. Tidak akan berhenti. Kenikmatan itu terus akan dirasakan oleh mereka. Sangat berbeda jauh dan timpang keadaannya dengan penghuni neraka. Bila penghuni surga akan merasakan kenikmatan dengan demi kenikmatan, tidak pernah berhenti, maka penghuni neraka akan merasakan azab demi azab dan tidak akan pernah berhenti. Abadan, selama-lamanya. Karena tidak akan ada lagi kehidupan yang abadi kecuali saat itu, kehidupan akhirat. Ya. Orang yang berakal itu adalah orang yang akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Karena perjalanan masih panjang. Perjalanan kita, ikhwanul fiddin rahimakumullah, masih panjang. Ketika berakhirnya kehidupan kita di dunia bukan berarti tidak akan ada jalan lagi. Tapi akan ada setelahnya. Ujungnya hanya ada dua kemungkinan. Imma surga wa imma neraka. Bisa surga, bisa neraka. Kita yang menentukan sendiri. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami berikan kepada manusia itu dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Manusia itu sendiri yang menentukannya. Kita mau berjalan di mana? Apakah mau di jalan yang baik ataukah di jalan yang buruk? Kalau di jalan yang baik, maka hasil akhirnya kita akan sampai di surga. Tetapi kalau kita cenderung memilih jalan yang jelek, jalan yang buruk, maka penghujungnya adalah neraka wal'iyadzu billah. Ini yang selalu ditangisi oleh para ulama. Imam Syafi'i menangisi dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa akhir dari perjalananku. Aku takut akan dosa-dosaku. Karena hanya ada dua kemungkinan akhirnya. Bisa surga, bisa neraka. Kita mungkin tidak pernah berpikir seperti itu. Memang kita ini termasuk orang-orang yang butuh untuk terus mendapatkan peringatan demi peringatan. Itu mungkin karena hati kita yang keras. Itu mungkin karena kita jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin karena kita tidak pernah bersimpuh di hadapan Allah di waktu-waktu tertentu. Ya. Kita tidak pernah menyisakan satu waktu dari 24 jam yang diberikan oleh Allah untuk kita memohon ampun, beristighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah sesungguhnya yang membuat hati kita keras. Padahal kurang apa teguran demi teguran Allah Azza wa Jal. Tetapi mengapa seringnya kita lupa? Mengapa seringnya kita lalai? Coba mulai saat ini. Kita harus berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, bahwa orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepadanya. Sisakan dari sekian waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita gunakan bersimpuh di hadapannya, memohon ampun, istighfar, muhasabah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku benar-benar telah melakukan kedzaliman yang sangat banyak sekali. La yaghfiru dzunuba illa anta, sementara tidak akan ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Ampunilah dosa-dosaku. Kita tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing, pernahkah kita melakukan hal itu? Ataukah justru kita sibuk seharian dengan urusan-urusan yang lainnya? Di siang hari jelas kita sibuk dengan kerjaan dan aktivitas kita. Sangat sayang jika malam hari kita abaikan begitu saja. Kapan kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla? Kapan kita akan melakukan muraqabah, introspeksi diri? Kullu bani Adam khata, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Semua bani Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah kita selama ini merasa tidak pernah berbuat kesalahan? Apakah selama ini kita merasa bersih dari dosa-dosa? Sehingga kita tidak pernah menyisakan satu waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepadanya. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kita bisa bernafas dengan lega. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Agar tarikan-tarikan nafas kita menjadi sesuatu yang berguna bagi kita. Ingat, akhir perjalanan kita hanya ada dua. Imma neraka wa imma surga. Kalau ke surga berarti kita akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Sedangkan kalau ke dalam neraka, maka kita akan mendapatkan azab demi azab. Qala akhrajahu Ibnu Majah aydan min hadithi Muhammad bin Ishaq an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Majah mengeluarkan riwayat dari hadis Muhammad bin Ishaq dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bi'an umi ahli dunya minal kuffar fayaqulu igmisuha finnar ghamsatan fiha thumma yukhruju fayuqalu lahu ay fulan hal asabaka na'im qat fayaqula ma asabani na'imun qat. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang dari kalangan orang kafir yang sewaktu di dunia begitu banyak kenikmatan yang dirasakannya, kemudian Allah memerintahkan agar orang itu dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam api neraka satu kali. Kemudian setelah itu dikeluarkan. Lalu dia ditanya, "Hai fulan, hal asabaka na'imun qat?" Hai fulan, apakah kamu merasakan ada kenikmatan di dalam neraka itu? Dia menjawab, "Tidak. Aku tidak merasakan adanya kenikmatan." Satu kali padahal. Sebentar. Ditenggelamkan sebentar, kemudian diangkat lagi, dikeluarkan. Wa yu'ta bi asyaddil mu'minina dharran wa bala'an. Kemudian setelah itu didatangkan orang-orang yang beriman, yang sewaktu di dunia sering mendapatkan cobaan dan ujian. Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, igmisuhu fil jannah, masukkan dia ke surga. Fayagmisu ghamsatan, fayugmasu ghamsatan, dia pun dimasukkan ke surga sebentar. Thumma yukhraj, lalu dikeluarkan lagi. Fayuqalu lahu, ditanyakan kepadanya, ay fulan hal asabaka dharrun qat au balaun. Hai fulan, apakah tadi sewaktu kamu masuk ke surga itu kamu merasakan ada ujian, ada cobaan, ada mudarat, ada hal yang membahayakanmu? Fayaqul, dia menjawab, ma asabani dharrun qat wala bala. Aku tidak merasakan adanya mara bahaya. Tidak ada ujian, tidak ada cobaan di dalamnya. Perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat jauh antara surga dan neraka. Faslun, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, narukum hadhihi allati yuqadu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi bahwa api yang dinyalakan oleh manusia di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka, yakni annahu law jumi'a kullu ma fil wujud minan nar allati yuqiduha ibnu Adam lakanat juz'an min sab'ina juz'an min ajza'i jahannam. Maksudnya adalah, kalau seandainya semua api yang ada di neraka ini dinyalakan, semua api yang ada di dunia ini dinyalakan, dinyalakan oleh Ibnu Adam, maka itu tetap hanya merupakan satu bagian saja. Karena nyala api yang ada di dunia ini bisa saja bahan bakarnya macam-macam. Ada bensin, dibakar nyala api. Batu bara bisa mengeluarkan api. Kayu bakar dibakar mengeluarkan api. Semua api-api tersebut sekalipun disatukan, dikumpulkan, maka tetaplah hanya satu juz dari 70 juz api neraka. Satu berbanding 70. Kita sering atau bahkan pernah melihat ada orang yang terbakar. Kita bisa lihat bagaimana kondisinya. Jarang yang selamat, rata-rata meninggal dunia. Dalam kondisi yang mengenaskan. Ya. Tubuhnya kosong, bahkan tidak bisa dikenali. Ini orang yang terbakar di dunia. Bagaimana coba kiranya penghuni neraka yang dibakar oleh api neraka? Kita tidak bisa membayangkannya. Kita hanya mampu mengatakan bahwa api neraka lebih dahsyat lagi. Beliau Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, wa annahu law jumi'a hatabud dunya fa awqada kullahu hatta sara naran lakana juz'ul wahid min ajza'i nari jahannam. Seandainya semua kayu-kayu yang ada di dunia ini dikumpulkan, kayu itu macam-macam, ada jati, ya, ada alba, ada ulin, dikumpulkan semuanya di dunia ini, kemudian dibakar, mengeluarkan api, itu tetap hanya satu bagian saja. Ya, hanya satu bagian saja. Dari 70 bagian api neraka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengutip sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, ketika kami bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba terdengar ada suara yang jatuh. Suara yang menggambarkan ada sesuatu yang jatuh. Namun tidak kelihatan apa yang jatuh itu dan di mana jatuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ma hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Para sahabat waktu itu panik semuanya dalam keadaan takut, ngeri. Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun. Fahuwa yahwi finnar ilal an. Batu itu sedang menuju ke neraka hingga sekarang. Hatta intaha ila qariha, hingga berakhir di dasar neraka. Batu itu batu yang berat. Karena gambarannya ketika sampai di dasarnya terdengar suaranya. inilah batu neraka yang juga menjadi salah satu bahan api neraka di samping manusia. Ngeri kita mendengarnya. Batu ini tidaklah sama dengan batu-batu yang ada di dunia. Bayangkan kalau ada orang tertimpa batu besar, apa yang terjadi? Binasa. Mati. Jarang yang selamat, apalagi kalau batunya itu benar-benar batu yang sangat besar. Kita bisa bayangkan seperti apa keadaan penghuni neraka ketika mereka dihujani batu di dalam neraka. Ini azab Allah Azza wa Jal. Batu-batu yang kecil saja bisa membinasakan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim batu tersebut sebagai azab. Seperti yang menimpa pasukan Abraha ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka, pasukan Abraha ini, dilempari batu. Oleh sekelompok burung. Di mana sekelompok burung itu tiba-tiba datang membawa batu. Kerikil, kecil saja. Tidak besar. Tarmihim bihijarati min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ketika mengenai Abraha dan para pasukannya, batu kecil tersebut masuk ke tubuh mereka. Bermula dari arah kepalanya, masuk menusuk ke dalam sampai keluar dari bawah. Persis seperti daun yang dihancurkan oleh ulat. Bolong. Alhamdulillah. Padahal kerikil kecil saja. Lah bagaimana kalau seandainya batu itu batu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai azab ahlun nar, penghuni neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dahsyatnya azab neraka. Ikhwanul fiddin rahimakumullah. Berikutnya Imam Al-Qurtubi menyebutkan bab lain. Babun ma ja'a fi maqami ahli nar wa salasilihim wa aghlalihim wa angkalihim. Bab tentang cambuk-cambuk yang disiapkan oleh penghuni untuk penghuni neraka. Cambuk-cambuk yang disiapkan untuk para penghuni neraka, rantai-rantainya dan belenggunya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hajj, walahum maqami'u min hadid. Bagi mereka penghuni neraka ada cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Jangan dibayangkan kalau cambuk-cambuk ini seperti cambuk yang ada di dunia. Jangan pula kita bayangkan besi-besi ini sama seperti besi-besi yang ada di dunia. Meski ada kesamaan nama, tetapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di surga, meski dari segi nama sama, tetapi hakikatnya berbeda. Di surga ada buah-buahan. Jangan pernah kita bayangkan buah-buahan yang ada di surga sama seperti buah-buahan yang ada di dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan di surga itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Tidak pernah pula didengar oleh telinga. Tidak pernah pula terbetik dalam hati. Ini soal kenikmatan. Azab pun sama. Ketika kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan cambuk-cambuk bagi penghuni neraka, jangan pernah terpikir bahwa cambuk itu sama seperti cambuk-cambuk yang ada di dunia. Tidak sama. Lahum maqami umin hadid, cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Sungguh ada belenggu-belenggu di leher mereka. Dan rantai-rantai. Yushabun. Di mana dengan belenggu dan rantai-rantai tersebut penghuni neraka akan diseret. Ditarik. Tanpa ampun. Hanya teriakan-teriakan yang terdengar, teriakan yang histeris, karena azab ini adalah puncak dari segala azab. Penderitaan ini adalah puncak dari semua penderitaan. Leher dibelenggu, kemudian dirantai, kemudian diseret. Wa qala fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an. Di surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an. Allah memerintahkan agar penghuni neraka itu dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 dhira'an. Diikat, dibelit, tentu mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Wa qala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Muzammil, inna ladaina ankalaw wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada belenggu-belenggu yang berat. Belenggu-belenggu yang berat. Di mana belenggu-belenggu ini akan diletakkan di leher setiap penghuni surga, penghuni neraka. Wa jahima, dan neraka yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Ada cambuk. Ada belenggu, ada rantai, belum lagi api. Semua terasa panas. Siksaan demi siksaan. Ketika haus, penghuni neraka dikasih minum. Tapi minumannya timah-timah dari besi. Tentu ketika salah seorang dari penghuni neraka itu meminum air timah tersebut, maka menghancurkan mulutnya, menghancurkan kerongkongannya. Karena saking panasnya penghuni neraka itu akan merasa kehausan, bahkan mereka akan merasakan lapar yang sangat. Lapar yang sangat, haus yang sangat. Kita ketika di dunia ini, saat haus betul-betul tersiksa, pengen mendapatkan air yang segar. Karena rasa haus itu menyiksa. Di neraka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka nanti akan merasakan kehausan yang luar biasa. Mereka memohon-mohon, mereka meminta-minta air. Apalagi ketika mereka melihat air yang mengalir, yang ada di surga, mereka berteriak. Mereka berteriak. Mereka melihat penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan, air yang mengalir. Mereka meminta kepada penghuni surga, beri kami air, beri kami air. Memang mereka diberi minum, tapi minumannya timah yang panas. Ada yang pernah merasakan minum air panas langsung? Tidak ada. Ya. Karena semua tahu akan merusak mulut dan tenggorokan. Tidak ada yang minum air panas langsung, begitu selesai mendidih langsung. Tidak ada. Ya. Karena semua tahu itu panas. Ya. Tahu itu panas. Penghuni neraka, mereka diberi minuman timah yang panas. Bukan air lagi, timah. Na'udzubillah. Wa rawa anil Hasan annahu qala ma fi jahannam wadin wala ghullun wala silsilah wala qaidun illa wasmu sahibiha maktubun alaih. Diriwayatkan dari Al-Hasan Basri, beliau mengatakan tidak ada dalam jahannam satu lembah pun, satu belenggu pun, satu rantai pun, melainkan disertakan padanya nama orang yang berhak untuk mendapatkannya. Tertulis di situ. Setiap belenggu yang ada di neraka tertulis, ini haknya si fulan. Setiap rantai tertulis, ini untuk si fulan. Ya. Setiap yang menghuni lembah di neraka juga tertulis, ini si fulan, si fulan, si fulan yang akan memasukinya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam bab lainnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, babun fi raf'i lahabin nar. Bab tentang ditampakkannya atau ditinggikannya kobaran api neraka bagi penghuni neraka sampai terlihat oleh penghuni surga. Dan kobaran api neraka tersebut akan mengangkat para penghuni neraka. Qala yurwa anna lahaban nar yarfa'u ahlan nar hatta yatiru kama yatiru syaraf. Diriwayatkan bahwa nyala api neraka ini akan mengangkat penghuni neraka. Api neraka ini akan mengangkat penghuni neraka sampai mereka seolah terbang. Berterbangan ke atas. Mirip seperti percikan-percikan api. Ya. Melambung ke atas. Yang mendorong mereka adalah api neraka. Fa'idha rafa'ahum ashrafu ala ahlil jannah wa bainahum hijab. Ketika mereka terapung, penghuni neraka ini terapung oleh karena api neraka yang melambung ke atas, maka saat itu dapat dilihat oleh penghuni surga. Penghuni surga melihatnya, sementara di antara mereka ada hijab, ada penghalang. Fayunadi ashabul jannah ashaban nar. Seketika itu penghuni surga berkata, mereka berteriak ditujukan kepada penghuni neraka, angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Sungguh kami telah mendapatkan janji yang telah disiapkan oleh Rabb kami itu ternyata benar. Ini teriakan ahlul jannah yang ditujukan kepada ahlul nar, sementara ahlul nar, para penghuni neraka, juga berteriak memanggil-manggil penghuni surga. Ketika penghuni neraka ini melihat aliran air di surga, kata penghuni neraka, an afidu alaina minal ma, tuangkan air untuk kami, karena mereka kehausan. Maka para malaikat kemudian mencambuk mereka, mencambuk para penghuni neraka ini dengan cambukan yang dahsyat, yang mendorong mereka untuk kembali jatuh ke dasar neraka. Jadi ketika mereka diangkat, ya, diangkat ke atas, melambung oleh kobaran api neraka, mereka melihat penghuni surga, mereka melihat ada sungai di surga, mereka ingin air karena kepanasan. Tapi yang mereka dapatkan adalah azab, mereka dicambuk hingga akhirnya mereka terjungkal lagi ke dasar neraka. Apakah hanya sekali itu terjadi? Tidak. Terus seperti itu. Ya, berulang-ulang. Nah. Qala ba'dul mufassirin huwa makna qaulillahi ta'ala kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha. Kata sebagian ahli tafsir, inilah makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali penghuni neraka itu ingin keluar darinya, dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke neraka. Ya. Tidak bisa keluar dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Meskipun ada jarak antara surga dengan neraka, meskipun ada hijab antara surga dengan neraka, tetapi masing-masing penghuninya bisa melihat. Dan ada komunikasi. Seperti pertanyaan yang diajukan oleh ahlul jannah kepada ahlul nar, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian sekarang berada di saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidhi wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kami dulu bukanlah termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kami dulu tidak pernah memberi makan anak-anak yatim. Kami dulu adalah orang-orang yang selalu mengolok-ngolok agama. Kami dulu sewaktu dunia adalah orang-orang yang mendustakan agama. Hingga kematian datang menjemput kami. Fama tangfa'uhum syafa'atu syafi'in. Syafa'atnya orang-orang yang akan memberikan syafa'at tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semua ini terjadi. Penghuni neraka meminta-minta kepada penghuni surga air. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Meskipun antara surga dan neraka itu ada hijab, Allah menguasakan hal ini. Dan ini bagian azab bagi para penghuni neraka. Karena setiap kali mereka melihat surga, mereka sangat berkeinginan untuk masuk ke dalamnya. Dan sebaliknya, sebagai tambahan nikmat bagi para penghuni surga, setiap kali mereka melihat neraka, mereka sangat tidak ingin memasukinya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bab lain, yaitu tentang azab atau kerasnya azab yang akan diterima oleh orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf tetapi dia sendiri tidak melakukannya dan mencegah dari perkara yang mungkar namun dia justru melakukannya. Di halaman yang ke 358. Rawa al-Bukhari an Usamah bin Zaid qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u bi rajulin fayutrahu finnar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dibawa, didatangkan seseorang lalu kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka. Fayuthanu fiha qatahnil himar birohah. Ia akan diputar, digiling di dalam neraka itu. Fayatifu bihi ahlun nar. Lalu penghuni neraka akan mengerumuninya. Mereka bertanya kepadanya, ai fulan, wahai fulan, alasta kunta ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dulu sewaktu di dunia itu selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar? Fayaqul, dia menjawab, kuntu amiru bil ma'ruf wa la af'aluhu. Memang benar. Dulu aku suka menyuruh orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa af'aluhu, dan sebaliknya. Ketika aku melarang orang untuk melakukan perbuatan yang mungkar, aku malah melakukannya. Ia akan digiling, diputar di dalam neraka. Qala kharrajahu Muslim aydan bima'nah an Usamah bin Zaid. Qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar. Imam Muslim juga mengeluarkan riwayat semakna dengan ini dari Usamah bin Zaid, di mana beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka. Fatan daliku aqtabu batnihi finnar. Hingga keluarlah usus, usus perutnya. Terburai keluar. Dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian usus-usus perutnya itu terburai keluar. Fayaduru kama yadurul himar birroha. Ia diputar di dalam neraka itu. Persis seperti keledai mengelilingi roha. Persis seperti keledai yang mengelilingi tempat penggilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Tidak lama kemudian penghuni neraka datang dan mengerumuninya. Lalu mereka, penghuni neraka ini, bertanya kepadanya, ya fulan bin fulan, malak, wahai fulan bin fulan, apa sih sesungguhnya yang terjadi denganmu? Apa sesungguhnya yang terjadi denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dulu dikenal sebagai orang yang suka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar? Bukankah ini perbuatan yang baik? Bukankah ini perbuatan yang terpuji? Bukankah ini sesuatu yang bisa mendatangkan pujian-pujian dan sanjungan manusia? Bukankah ini sesuatu yang bisa melahirkan pahala? Fayaqul, dia menjawab, bala, benar. Kuntu amuru bil ma'ruf wala atih. Memang aku dulu suka menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak pernah melakukannya. Wala anha wa anha anil munkar wa atihi. Dan aku juga senantiasa melarang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, tetapi aku sendiri melakukannya. Ini juga jadi bahan renungan bagi kita semua. Kita tidak boleh hanya semangat menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, kemudian kita lupakan diri kita. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Allah menyindir orang-orang yang suka seperti ini keadaannya. Kata Allah, ata'murunan nasa bil birri, apakah kalian bisanya hanya sekedar menyuruh orang melakukan kebajikan? Wa tansawna anfusakum, lalu kalian lupakan diri-diri kalian? Memang, dakwah mengajak orang kepada kebajikan adalah amalan yang terpuji. Besar pahalanya. Tetapi orang-orang yang melakukannya tidak boleh melupakan dirinya sendiri. Ku anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali perintah untuk menjaga diri dari neraka itu dengan kalimat ku anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Diri kita dulu. Jaga. Lindungi diri kita. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang hanya bersemangat melakukan perbaikan pada diri orang lain, sementara kita sendiri tidak menjadi orang yang soleh. Jangan hanya semangat menjadi muslih, tetapi juga harus menjadi soleh. Soleh wa muslih. Soleh dan mampu menciptakan kesolehan, kebaikan dalam diri orang lain. Sungguh dahsyat azab yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang hanya bisa menyuruh agar orang lain melakukan kebaikan sementara dirinya tidak melakukannya. Wa kharraja Abu Nu'aim al-Hafidh min hadis Malik bin Dinar an Thumamah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Nu'aim al-Hafidh mengeluarkan riwayat dari hadis Malik bin Dinar dari Thumamah dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataitu lailatan usriya bi ala qaumin yaqridu shafahahum bimaqarid min nar. Rasulullah mengatakan, ketika malam di mana aku diisrokan, aku mendatangi atau melihat suatu kaum yang mereka menggunting lidah-lidahnya dengan guntingan api dari api neraka. Setiap kali lidah-lidah mereka itu terputus, maka disambung kembali. Ketika sudah tersambung lagi, mereka gunting lagi. Terus seperti itu. Ya. Digunting, putus, nyambung lagi, gunting lagi. Terus seperti itu. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, man haula? Siapa sih mereka itu? Ya. Siapa mereka itu? Faqala haula khutaba'u ummatik. Mereka ini adalah khatib-khatib dari umatmu yang suka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tetapi mereka melupakan diri-dirinya sendiri. Alladzina yaquluna wa la yaf'alun. Mereka adalah orang-orang yang bisanya hanya berbicara tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada amal dalam diri mereka. Wa yaqrauna kitaballah wa la ya'malun. Mereka gemar membaca kitab Allah tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Azza wa Jal an taqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Ini satu gambaran azab, baru satu yang diperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Itu akibatnya. Dan azab yang diterima bukan hanya itu saja. Tetapi ada azab-azab yang lain. Qala wa akhbarana Sufyan an Ismail an Syu'bi qala yattali'u qaumun min ahli an-nar min ahli al-jannah ila qaumin fin-nar fayaquluna ma adkhalakum an-nar wa inna ma dakhalna al-jannata bi fadli ta'dhibikum wa ta'limikum qalu inna kunna na'murukum bil khair wa la naf'alu. Sebutkan pula riwayat dari Sufyan dari Ismail dari Syu'bi. Dikatakan bahwa suatu kaum dari penghuni surga melihat keadaan suatu kaum yang ada di neraka. Kemudian kaum yang ada di surga ini bertanya kepada kaum yang ada di neraka, ma adkhalakumun nar, apa yang membuat kalian kok bisa masuk ke dalam neraka. Sementara kami, kata penghuni jannah, penghuni surga, sementara kami masuk ke surga itu lantaran pengajaran ta'lim yang telah engkau berikan kepada kami. Pendidikan yang telah engkau ajarkan kepada kami. Karena keutamaan ini kami bisa masuk jannah. Qalu, mereka penghuni neraka itu menjawab, kunna na'murukum bil khair wala naf'aluhu. Kami memang menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan, tetapi kami tidak mengerjakannya. Ya. Ini peringatan bagi kita. Ya. Agar sekali lagi tidak melupakan diri-diri kita. Karena yang paling utama adalah kita mulai perbaikan itu dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Jadikan diri kita sebagai diri-diri atau orang-orang yang soleh. Didik dengan pendidikan yang baik. Untuk kemudian harapannya bisa menularkan kebaikan bagi orang lain. Bagi keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kita semua bertanggung jawab. Karena kita semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan pasti kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita laki-laki sebagai kepala keluarga. Pemimpin bagi istri kita. Pemimpin bagi anak-anak kita. Keselamatan keluarga dan kebinasaan keluarga itu ada di tangan kita. Kita yang menentukan. Allah akan memintai pertanggungjawabannya kepada kita. Anak, istri itu amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita. Kita tidak boleh mengkhianati amanat itu. jangan kalian khianati amanat Allah, Rasul. Tanggung jawab kita. Beban yang ada di pundak kita. Sekali lagi, mulai dari diri kita sendiri. Selamatkan diri kita. Untuk kemudian kita berupaya menyelamatkan orang lain. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya, babun ma ja'a fi ta'ami ahlin nas, ahlin nar, wa syarabihim, wa libasihim. Bab tentang makanan penghuni neraka, minumannya dan pakaiannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Bagi orang-orang kafir itu mereka telah dibuatkan pakaian dari api neraka. Azab-azab di neraka yang disebutkan tadi semua adalah azab-azab yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak pernah mendengarnya. Tidak pula terbetik dalam hati kita. Siksa demi siksaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siksaan yang tidak pernah sebelumnya kita lihat. Sekeras apapun siksaan yang kita lihat ada di dunia, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan siksaan yang Allah siapkan untuk penghuni neraka. Bahkan pakaian yang akan dikenakan oleh penghuni neraka adalah pakaian dari api neraka. Ya. Kita tidak boleh lalai, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita diberi nikmat oleh Allah untuk mengenakan pakaian yang terbaik di dunia. Ya. Itu tidak seberapa. Dan kita pun tidak perlu bersedih hati ketika pakaian-pakaian yang kita kenakan sewaktu di dunia adalah pakaian-pakaian yang biasa, pakaian-pakaian yang murah, pakaian-pakaian yang jelek. Tidak perlu berkecil hati. Ada harapan lain bagi kita jika kita menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nanti kita akan diberi pakaian di surga dengan pakaian yang paling mahal, paling bagus. Tidak ada pakaian sebagus pakaian yang ada di surga. Nanti kita akan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Jangan dibayangkan sutra yang ada di surga sama dengan sutra yang ada di dunia. Sutra yang tidak pernah kita lihat, sutra yang tidak pernah kita sentuh, sutra yang tidak pernah terbetik dalam hati kita. Ya. Syaratnya adalah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, tunduk, patuh, menjalankan seluruh syariat-syariatnya. Kita tidak perlu merasa iri dengan pakaian-pakaian yang dikenakan oleh orang-orang kafir di dunia. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan Allah tidak adil. Na'udzubillah. Kita sudah beriman kepada Allah, kita taat beribadah kepada Allah. Kenapa kita diberi kemiskinan sementara mereka yang membangkang, yang kafir kepada Allah, kok diberikan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, pakaian yang mereka kenakan, pakaian-pakaian yang bagus. Jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata Allah tidak adil. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan bagi orang-orang kafir pakaian di neraka. Pakaian sebagus apapun yang dikenakan oleh orang-orang kafir di dunia itu sifatnya sementara, tidak abadi. Tetapi pakaian di neraka untuk mereka orang-orang kafir adalah pakaian yang abadi. Mereka akan terus mengenakannya dalam keadaan pakaian tersebut, pakaian yang panas, membakar mereka. Berulang kali kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Harta benda yang kita miliki di dunia ini sebanyak apapun hanya tiga saja. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan untuk orang lain, itu saja. Tidak lebih. Bahkan kita merasa khawatir kalau nanti ketika kita meninggal dunia kita tidak punya kain kafan. Ya. Ketika ada salah satu dari anggota keluarga kita meninggal dunia, kita cari kesana kemari kain kafan. Padahal harta bendanya banyak, pakaian-pakaian yang bagusnya banyak. Tetapi saat dia meninggal dunia, apa yang kita cari? Hanya kain kafan. Mungkin saja kain kafan itu tidak pernah disiapkannya. Ya kan? Hanya kain-kain, pakaian-pakaian yang bagus lainnya saja yang bertumpuk, yang banyak sekali. Tetapi kain kafan tidak ada. Ketika meninggal dunia, kita akan mengupayakan untuknya membawa kain kafan yang harganya murah saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah sekali lagi di neraka telah menyiapkan pakaian untuk orang-orang kafir. Thiyabun min nar. Walladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar. Allah akan buatkan untuk orang-orang kafir di neraka pakaian. Pakaian dari api. Kemudian dalam firman-Nya yang lain di Quran surat Ibrahim, Allah berfirman, sarabiluhum min qatiran. Pakaian-pakaian mereka juga terbuat dari ter. Yang panas. Aspal, ya. Panas. Bisa membakar, tidak nyaman jelas dipakai. Di Quran surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syajaratadz zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun. Sesungguhnya pohon zaqqum ta'amul asim adalah makanan bagi orang yang banyak dosa. Kal muhli yagli fil butun. Seperti kotoran. Minyak yang mendidih di dalam perut. Ini syajarah zakum, salah satu makanan penghuni neraka. Ya. Ketika dimakan, buahnya, maka akan mendidih di dalam perut. Kemudian akan menghancurkan seluruh isi perut. La yadhuquna fiha barda. Para penghuni neraka itu tidak akan merasakan tidur. Tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat dari azab. Wala syaraba. Mereka pun tidak akan merasakan minuman yang lezat, minuman yang segar. Illa hamima wa ghassaqa. Kecuali air yang mendidih. Wa ghassaqa dan nanah. Jazaa'a wifaqa. Semua itu sebagai balasan yang pantas bagi para penghuni neraka. Makanannya syazarah zakum, yang buahnya kalau dimakan bisa membuat perut mendidih, menghancurkan isi perut. Mereka tidak bisa istirahat. Minumannya bukan air yang segar, tapi air yang mendidih dan ghassaq, nanah. Wa iyastagithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Di surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala kembali menerangkan, wa iyastagithu, dan ingatlah ketika mereka, para penghuni neraka itu, minta minum. Ya. Karena kehausan, karena kepanasan. Yugothu bima'in kalmuhli. Mereka akan diberi minuman. Ya. Dari apa? Dari air yang berasal dari besi yang mendidih. Ya. Timah. Yashwil wujuh. Ini akan merusak, menghancurkan wajah. Yang menghanguskan wajah. Bi'sa asyarab. Sungguh, itu sejelek-jelek minuman. Ini yang akan diterima oleh penghuni neraka. Na'udzubillah. Wa qala 'azza min qa'ilin. Di surat Al-Ghashiyah Allah kembali menggambarkan, tusqa min 'ainin aniyah. Para penghuni neraka itu akan disiram. Akan disiram oleh air yang sangat panas dari sumbernya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali pohon yang berduri. Ada satu duri, duri ikan nyangkut di tenggorokan kita, luar biasa. Ya. Menyakitkan. Membuat kita menderita. Di awal ketika melihat ikan itu, subhanallah, memikat hati. Sampai kemudian kita makan, tiba-tiba ada duri yang nyangkut di sini. Apa perasaan kita? Apakah rasa lezat, rasa nikmat ikan yang tadi kita makan itu terasa? Tidak. Ketika ada duri yang nyangkut di sini, hilang semua rasanya. Ya. Yang ada kita menderita, ingin segera terbebas dari duri yang nyangkut di tenggorokan kita. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau makan duri. Karena seperti itu, menyakitkan, membuat kita menderita. Ternyata ikhwan fiddin rahimakumullah, saat penghuni neraka itu mencari makanan, mereka lapar, selain mendapatkan syajar zakum tadi, mereka juga akan dapat makanan berupa pohon yang berduri. Mereka makan karena lapar. Ketika mereka makan, membinasakan mereka, menghancurkan tenggorokan mereka, tidak mampu berbuat apa-apa. Entah seperti apa teriakan-teriakan para penghuni neraka. Tidak berhenti penderitaan mereka, terus terjadi, terus mereka rasakan. Sungguh mengerikan kalau kita bicara tentang azab. Membuat perasaan dan hati kita bergetar. Ada takut dalam diri kita. Tetapi semua azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu sudah sesuai. Sudah pas, sudah pantas dengan orang-orang yang akan merasakannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis perbuatan. Siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan siapa yang berbuat kejelekan maka dia akan mendapatkan kejelekan. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan makhluknya begitu saja. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Manusialah yang menjadi penyebabnya. Allah tidak mendzalimi manusia. Allah memberikan bimbingan kepada manusia. Tetapi manusialah yang membangkang. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena kadang mereka melakukan kesalahan dengan sengaja. Tahu itu salah, tetapi dilakukan. Tahu itu dosa, tetapi masih saja dilakukan. Zalum manusia, para pelaku kezaliman. Allah telah muliakan mereka. Allah telah sediakan segala sesuatunya di dunia ini untuk manusia. Tetapi banyak di kalangan manusia yang tidak tahu terima kasih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Allah menciptakan lakum untuk kalian ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi ini. Daratannya disediakan untuk manusia, lautannya disediakan untuk manusia, ya. Semuanya. Tetapi manusia zalum, selalu berbuat kezaliman. Sekali lagi dikatakan zalum karena manusia melakukan dosa dalam keadaan tahu kalau itu dosa. Jahul, manusia jahil. karena kadang mereka juga melakukan dosa dalam keadaan tidak tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sudah tiba waktunya untuk kita bangun dari tidur kita. Tiba waktunya untuk kita segera sadar dari kelalaian kita. Jangan ditunda-tunda. Mumpung kita masih sadar, mumpung kita masih ingat, gunakan waktu yang ada. Jangan disia-siakan. Allah masih memberi kesempatan kepada kita, itu tandanya Allah menghendaki kebaikan. Lain halnya dengan orang-orang kafir, ketika Allah memberikan waktu yang panjang kepada mereka hidup di dunia, itu sebagai azab bagi mereka. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, di bumi mana kita akan mati, tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, kita tidak tahu. Rahasia, gaib bagi kita. Gunakan kesempatan yang ada. Kalau kita sudah dijemput oleh kematian kita, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kita memperbaiki diri. Semua kesalahan yang kita lakukan itu akan dikumpulkan. Kita tidak lagi mampu untuk melakukan kebaikan dan mereview, mengulang kembali, tidak. Tinggal penyesalan yang kita rasakan. Memang penyesalan itu rata-rata terjadi di belakang hari. Oleh karena itu, jangan suka mengatakan bagaimana nanti. Tapi kita harus selalu berpikir agar kita menjadi lebih baik. Dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari, terus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim." Hari ini mereka para penghuni neraka di sini, di neraka, tidak punya teman. Tidak punya teman. Meskipun para penghuni neraka itu sewaktu di dunia, mereka berteman, bersahabat, saling bantu, saling dukung. Ketika mereka semua masuk ke dalam neraka, masing-masing tidak punya teman. Masing-masing akan merasakan perihnya azab neraka. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi penghuni neraka itu kecuali nanah dan darah. Nanah dan darah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wanada ashabun nari ashabal jannah, penghuni neraka akan memanggil manggil penghuni surga, an afiru alaina minal ma, agar penghuni neraka melimpahkan kepada mereka sedikit air. Karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa mereka penghuni neraka dalam keadaan haus yang sangat. Kata penghuni neraka, limpahkanlah kepada kami sedikit air saja. Aw mimma razaqakumullah, atau makanan yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga itu mereka berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya. Mengharamkan air yang segar walau sedikit, dan mengharamkan makanan yang lezat walau sedikit, 'alal kafirin, atas orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka. Kita bisa bayangkan sungguh betapa menderitanya kita ketika tidak mendapatkan makanan dan minuman. Ya. Haus, tidak ada yang merasa nyaman dengan rasa haus, apalagi rasa lapar. Penghuni neraka itu mereka merasakan haus dalam waktu yang panjang, ya, abadan, selama-lamanya. Penghuni neraka itu mereka akan merasakan rasa lapar selama-lamanya, abadan, tidak berhenti. Ya. Minuman yang mereka dapatkan tidak membuat mereka segar, justru malah membuat mereka semakin haus. Makanan yang mereka dapat tidak membuat mereka kenyang, tapi justru semakin membuat mereka lapar. Semakin perih azab yang mereka rasakan. Para penghuni neraka itu baru merasakan penyesalan saat mereka berada di dalam neraka. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, ya Rabb, akhrijna, keluarkanlah kami dari sini, dari neraka, na'mal salihan, kami bertekad untuk melakukan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda dengan amalan yang pernah kami lakukan dulu sebelumnya. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sewaktu kalian berada di dunia? Bukankah kami telah berikan kesempatan kepada kalian hidup dengan nyaman sewaktu di dunia, tidak kurang apapun? Allah menjawab harapan dan keinginan mereka. Allah sindir mereka. Kita ikhwan fillah rahimakumullah berlindung kepada Allah dari menjadi bagian dari orang-orang yang seperti ini keadaannya. Allah telah berikan waktu kepada kita. Allah telah panjangkan umur kita. Walhamdulillah sampai sejauh ini. Ya. Ada yang usianya 30 tahun, ada yang usianya 35, 40 tahun, 45, ada yang usianya 50. Ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih bisa tertawa lega. Kita masih bisa merasakan empuknya tempat tidur, tebalnya selimut. Kita masih merasakan lezatnya air, enaknya makanan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum?" Bukankah kami telah memberikan kesempatan hidup kepada kalian? Kita termasuk dari orang-orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdiri tegak, kita bisa duduk dengan sempurna, itu karena pertolongan Allah, karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita harus sadar. Kita harus mulai merenung, berpikir. Kita harus melakukan tafakur. Apa amalan yang telah kita lakukan untuk Allah? Ibadah apa yang telah kita kumpulkan? Sebelum segala sesuatunya terlambat, segera manfaatkan waktu yang ada. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dengan firman-Nya, "Awalam nu'ammirkum?" Maka segeralah berbenah diri. Tidak ada kata terlambat. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup, selama itu kita bisa memperbaiki diri. Ya. Kita bisa memperbaiki diri. Segera perbaiki diri. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Rabb. Wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadamu. Ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akum nadzir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ingat akan hal ini. Ya. Allah Tabaraka wa taala juga mengatakan kepada penghuni neraka yang tadi memohon agar dikeluarkan dari neraka, "Wa ja'akum nadzir," bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Al-Qur'an sudah diturunkan, para rasul diutus. Fadzuqu, Allah katakan kepada mereka, sekarang rasakan oleh kalian. Rasakan oleh kalian azab neraka. Fama lidzalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Penghuni neraka juga berkata, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Wahai Rabb kami, kami bertekad, jika Engkau mengembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amal saleh, dan kami dalam keadaan yakin. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Rasakan oleh kalian. Rasakan siksa neraka ini oleh kalian karena kalian telah melupakan perjumpaan dengan kami. Rasakan perihnya azab yang terus-terusan, yang kekal, yang tidak akan ada akhirnya. Akhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Al-Qurtubi rahimahullah selanjutnya menjelaskan bahwa azab yang paling ringan di neraka adalah azab yang dahsyat. Yang ringannya adalah yang dahsyat. Ringannya saja dahsyat dan berat. Apalagi kalau seandainya azab yang paling berat. Seperti digambarkan dalam hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimahu." Kata Rasulullah, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah orang yang di bawah kedua telapak kakinya ada bara api. Di bawah kedua telapak kakinya ada bara api yang bara api tersebut meskipun membakar kedua telapak kakinya namun mampu menggolakkan kepala. Mampu mendidihkan bagian kepala. Yang dibakar telapak kaki. Bukan api, tapi bara apinya. Telapak kaki. Tapi yang mendidih dan bergolak, itu bagian kepala. Otak. Na'udzubillah. Itu yang dikatakan azab ringan. Makanya kita katakan tadi, yang ringannya adalah dahsyat. Berat. Apalagi yang berat. Jadi pada dasarnya tidak ada azab neraka yang ringan. Tetap berat dalam pandangan kita. Tetap berat. Qala wa fi at-Tirmidzi min hadisi Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Qurtubi mengutip sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, "Wallah law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." فَمَنْ كَثُرَ بَكَاؤُهُ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَشْيَةً مِنْهُ ضُحِكَ كَثِيرًا فِي الْآخِرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا أَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وَوَصَفَ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Barang siapa yang banyak tangisannya di dunia karena takut dari azab Allah, karena rasa khusyah yang tinggi kepada Allah, maka di akhirat dia akan banyak tertawa. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan tentang penghuni surga. Di surat At-Tur ayat yang ke-26, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Sungguh kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami, musyfikin, kami merasa takut akan azab. Penghuni neraka adalah orang-orang yang merasa takut akan azab Allah, dan inilah yang membuat mereka banyak menangis sewaktu di dunia. Ya, bukan apa-apa, azab Allah yang mereka takutkan. Bukan kemiskinan, bukan kesusahan dalam hidup. Ya. Bukan karena tidak punya pekerjaan yang memadai. Ya. Tapi yang membuat mereka nangis adalah takut dari azab Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang ciri ahlu neraka, orang-orang yang menghuni neraka. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Mereka ketika di dunia, saat mereka kembali bertemu dengan keluarga-keluarganya, mereka kembali dalam keadaan riang gembira. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam diri mereka. Ya. Tidak ada rasa khawatir sedikit pun dalam diri mereka. Meski banyak sudah peringatan-peringatan, tetap saja tidak membuat jera mereka. Karena sewaktu di dunia mereka banyak tertawa, maka di akhirat, di neraka, mereka akan terus menangis. Mereka akan terus menangis. Sampai-sampai diriwayatkan secara mauquf, air mata penghuni surga itu kalau dikumpulkan, air mata penghuni neraka itu kalau dikumpulkan, perahu bisa berjalan di atasnya. Saking banyaknya air mata yang keluar, merasakan perihnya azab. Mereka disiksa, mereka dibelenggu, mereka dirantai, mereka diseret, mereka dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Yang palu ini kalau dipukulkan ke gunung yang besar sekalipun, gunung itu akan rata. Rata dengan tanah. Lah bagaimana kalau yang dipukul itu manusia? Tangisan penghuni neraka terus mengalir, tidak pernah berhenti. Kalau seandainya dikumpulkan, maka perahu itu akan bisa berjalan di atasnya. Ini menggambarkan betapa perihnya azab yang dirasakan oleh mereka, penghuni neraka. Sewaktu di dunia termasuk orang-orang yang, subhanallah, tidak pernah mengingat Allah. Tidak pernah sadar. Tidak ada rasa takut akan azab Allah. Selalu tertawa, menghabiskan waktu di dunianya dengan hura-hura. Maka sebagai balasannya, nanti di neraka ia akan terus menangis. Orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Air mata yang keluar dari mata mereka banyak tertumpah di dunia karena takut kepada Allah. Maka sebagai balasannya mereka akan tertawa riang gembira di surga. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua pembahasan yang telah kita lalui, kita kaji bersama, dari mulai kematian hingga azab, azab kubur, azab akhirat, azab neraka dalam hal ini, mudah-mudahan menjadi peringatan yang sangat berarti bagi kita. Ini harapan kita. Sehingga ada perubahan yang positif dalam hidup kita. Semakin hari kita semakin baik. Semakin hari kita semakin ingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Semakin hari kita semakin sadar tentang pentingnya bekal yang bermanfaat. Bekal yang sesungguhnya, yaitu untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kalau bekal di dunia habis, bisa dicari lagi. Tapi bekal di akhirat itu tidak banyak. Ini yang paling penting untuk kita persiapkan. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'mini. Peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan oleh Allah di jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah. Karena hidayah adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. A'zamul musibah adalah ad-dhalalah wa a'zamun nikmah ba'dal hidayah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenikmatan yang paling besar itu adalah hidayah. Sedangkan musibah yang paling besar itu adalah kesesatan. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah dan petunjuk. Kita bersama-sama bertaubat dan beristighfar atas semua kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jal. Selagi ada kesempatan bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah rangkaian daurah kita, taklim kita yang kita adakan sejak hari kemarin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, kekhilafan, itu semata-mata karena kebodohan diri saya pribadi. Mohon untuk dimaafkan dan saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.